اجمعين. اما بعد، باب السادس. نعم تفضل، dibaca di sini. باب السادس. شباب ثابت. باب الإفعال. باب الإفعال apa إفعال sih؟ إفعال. باب إفعال. حمراء يفعل يفعل يحمر يفعل نعم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب الثالث منه باب yang ketiga yaitu yang ala khamsati ahruf ya yaitu bab yang ketiga if'ilal. Itu babul if'ilal. If'ilal ini masdar bitakhfifi lamain, dengan mentakhfif ya, meringankan dua lam. Dua lam. Kalau masdarnya, kalau masdarnya ditakhfif dua lamnya. Baik. Qala al-musannif rahimallahu taala wa qaidatuhu fi naql ilaih, kaidahnya dalam mengutip memindahkannya dari wazan faula, itu sulasi mujaradnya faula dirubah menjadi if'alla, kaidahnya antazida fi awwalihi al-hamzata, yaitu anda menambah hamzah di awalnya, tambahin hamzah. Tadinya faula, tambahin hamzah if ya. Wa antukarrira lama fi'lihi wa tudghima, dan anda ulangi lam fi'ilnya, tadinya faula jadi dobel ya, jadi dobel, tapi anda idghamkan menjadi if'alla. If'alla taqulu fi misli faula if'alla, anda menyatakan pada contoh sulasi mujaradnya fa'ula menjadi if'ala bi ziyadatil hamzati fi awwalihi, yaitu dengan menambah hamzah di awal ya, dengan menambah hamzah di awal, wa takriri lami ma'al idgham, disertai dengan pengulangan lam ya, dengan pengulangan lam dan disertai dengan adanya idgham. Kama taqulu fi nahwi hamura, semisal anda menyatakan pada hamura merah, maka ihmarra maknanya berubah menjadi memerah, memerah ya, bi ziyadatil hamzati fi awwalihi ya, bi ziyadatil hamzati fi ahadir ra'aini, dengan tambahan hamzah ya, ihmarra wa ahadur ra'aini, dan dua, salah satu dari dua ra ma'al idgham, yang dua ra itu menempati lam fi'il if'ala ihmarra, dua ra ya disertai dengan idgham, fa huwa fi'lun madin ala wazni if'ala, maka dia adalah fi'il madi dengan wazan if'ala. Yahmaru mudari'uhu, ini fi'il mudhari'nya yahmaru mudhari'uhu ala wazni yaf'alu, ala wazni yaf'alu ihmiraran, ya itu ala wazan if'ilalan, itu masdarnya, masdaruhu ala wazni if'ilalan wa yusamma hadha babal if'ilal, dan bab ini dinamakan dengan bab al-if'ilal. Ya, if'ala yaf'alu if'ilalan, ya if'ilalan, nanti isim fa'ilnya ya muf'alun, isim maf'ulnya sama muf'alun, fi'il amrnya, fi'il amrnya if'alla, fi'il nahinya la taf'alu muf'alun. Tapi ini merah, maka menjadi memerah. Ya misalkan, ya misalkan hijau, khadura, hijau, maka bertambah hijau gimana? Ikhdarra, yakhdarru, wazan masdarnya? Ikhdiraran, taib, taib, ya naam. Kawura, kurus, maka menjadi gimana dirubah? Menjadi wazan if'ilal ikwarra, yakwarru, ya ikhwiraran, kurus. Kalau biru, maka menjadi biru, membiru gimana? Izraqa, ya, fi'il mudharinya yazraqu, masdarnya? Ahsantum. Nah, ya ihmarra, pernah dengar hadis Jabir bin Abdullah menyatakan kana Rasulullah SAW idza yakhthubu 'alal mimbar ihmarrat aynuhu. Nabi SAW apabila beliau berdiri di atas mimbar maka memerah matanya. Fi'il mudhari, fi'il sulasi mujaridnya hamura. Ya, maka ketika berubah menjadi wazan ihmarra memerah. Ihmarrat aynuhu karena ain berpasangan muannas dikasih ta ta'riz. Ihmarrat aynuhu wa 'ala sautuh, dan meninggi suaranya. Baik. Sekarang masuk al-qismu asalis. Nah, al-qismu asalis. Ya, baik. Tafadhal dibaca berikutnya. Saiful. Nah, ini bagian yang ketiga. Ya. Yang fi'il yang bagian ketiga ini dari aqsam as-salasah yaitu makana madihi ala sittati ahruf, yang fi'ilnya madinya ini terdiri dari 6 huruf. Terdiri dari 6 huruf, tentunya di sini 3 hurufnya adalah huruf tambahan. Nah, ini sering disebut dengan al-fi'il as-sulasi al-mazid bi salasati ahruf, fi'il sulasi al-mazid dengan tambahan 3 huruf. Di sini cuma ada arba'atu, di sini cuma ada 4 bab. Atau kalau di sini wa huwa ma yakunu zaid fihi, dibaca dulu saya pun. Naam. Ya, jadi ma yakunu azaid fihi ala salasati ahruf, tambahannya ini ada 3 huruf dan dia punya khamsatu abwabin, 5 bab. Kalau di buku-buku sorab pemula ya dasar itu hanya disebutkan 4 bab saja dari sulasi yang tambahan 3 huruf ini. Terus wasin terus wataa bihada tartibi taqulu fi mislu fa'ala istaf'ala hamdati wasini wata'i kama taqulu fi nahwi kharaja istakhraja bizaidatil hamdati wasini wata'i wa huwa fi'lu madin 'ala wazni istaf'ala yastakhriju mudari'uhu 'ala wazni yastaf'ilu istifrajan masdaruhu 'ala wazni istif'ala wa yusamma hadha babat istif'ali. Nah, ya qala syarih rahimahullah taala, ya berkata al-Kailani, Babul awal, bab yang pertama dari fi'il sulasi mazid dengan tiga huruf tambahan ini. Babul awal minhu babul istif'al. Bab al-istif'al. Istif'al, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Ya, mustaf'ilun, mustaf'alun. Apa fi'il amarnya? Istaf'il. Fi'il nahinya apa? La tastaf'il. Ya, mustaf'alun. Mustaf'alun, mustaf'alun. Baik. Wa qa'idatuhu, kaidahnya apa? Fi naqli sulasi al-mujarradi ilaih. Dalam pemindahan dari sulasi mujarrad ke fi'il istaf'ala ini, istif'al ini, kata Al-Kailani rahimahullah, antazida fi awalihi al-hamzata wasina wa ta'a bihadat tertib, yaitu anda menambahkan hamzah di awal. Misalkan fa'ala, anda tambahkan hamzah. Kemudian wasin, is, tambahin lagi ta, bihadat tertib, dengan tertib berurutan semua. Ista, hakada ista, ista dari wazan istif'al ista. Nanti berarti fa fiilnya, ya fa fiilnya jadi sukun. Istaf'ala. Istaf'ala. Baik. Taqul fi mithli fa fa'ala, misalkan antum mengatakan fa'ala, istaf'ala, dirubah menjadi istaf'ala. Bi ziyadatil hamzati wasini, dengan menambahkan ya hamzah dan sin dan ta. Kama taqulu fi nahwi kharaja, sebagaimana anda katakan misalkan pada kalimat kharaja. Kharaja. Baik. Bi ziyadat, maka antum rubah menjadi istakhraja. Istakhraja. Istaf'ala. Kan dia fa'ala kharaja. Fa'ala kharaja. Enggak perlu ditulis ya. Enggak perlu ditulis dulu. Fa'ala kharaja. Ya, maka dirubah istaf'ala menjadi istakhraja. Bi ziyadatil hamzati wasini wa ta'i, dengan tambahan hamzah, sin dan ta. Wa huwa fi'lun madin ala wazni istaf'ala. Dia adalah fi'il madi dengan wazan istaf'ala. Yastakhriju, ini mudhari'uhu kata Al-Kailani. Ini mudhari'nya, ala wazni yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu, hafalin itu ya, kita sudah pernah hafalin ini ya di muqtarab. Istikhrajan masdaruhu, istikhrajan adalah masdarnya ya, wahu masdarnya ala wazni istif'alan, nah, dengan wazan istif'alan. Wa yusamma hadha babal istif'al, dan ini dinamakan dengan bab al istif'al ya. Istakhraja yastakhriju. Apalagi menyempurnakan istakmala yastakmilu, masdarnya apa? Istikmal. Sombong istakbara yastakbiru, istikbaran. Pak Apip ya, udah anak duga tuh kan, nah, mobilnya. Nah, tuh kan anak udah bilang kan. Tadi anak udah bilangin tadi. Daripada mobilnya istakhraja yastakhriju. Minta keluar nih, istakhraja Syekh Apip. Syekh Apip minta keluar. Baik. Nah, adapun makna-maknanya, perubahannya nanti beliau akan sebutkan ya, bertahap insyaallah. Ya, istakhbara yastakhbiru. Minta disegerakan, ista'jala yasta'jilu, masdarnya isti'jala. Minta tolong, nasara menjadi istansara yastansiru istinsara. Baik, ghafara mengampuni, berarti istaghfara yastaghfiru. Baik ya. Kemudian kalau mudhaafnya nanti ada kaidahnya, istahadda, istaqarra, istadalla, ini mudhaafnya. Maka istahadda yas, maka istahadda, istaqarra, yastaqirru. Istadalla yastadillu, istidlalan, istiqraran, istidaan, istau'ada, yastau'idu dan seterusnya. Ini kita hafalin dulu yang dia fi'il sahihnya dulu. Fi'il sahihnya ya dari bab istif'al ini, istaf'ala, yastaf'ilu. Baik. Kemudian al-babu asani yang kedua. Minhu babul if ya babul if'ilal. Nah. Tafadhal dibaca Rusji. Baina aini fi'lihi wa ataf itu wa lami fi'lihi wa lami fi'lihi wa antukarriro lama maf'ul lama fi'lihi wa lama fi'lihi terus wa tudghima ma'tuf ka'an wa tudghima. Bacanya pelan-pelan antum. Terus. Di bismi fa'ala if'ala bi ziyadati al-hamzati wal alifi wa taqdiri wa taqdiri. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bi ziyadati, ya, antum bacanya bukan if'ala, lihat, perhatikan. Ya. Itu if apa namanya? If'ala, if'ala, hakada. Bukan if'ala, tapi if'ala. Kalau if'ala, tambahannya cuma berapa huruf? Dua huruf aja. Ini kan tiga. Berarti tambahnya huruf fa, huruf hamzah, kemudian hamzah di alif di ain, dan lam. Lamnya di double. If'ala, hakada. Nah, terus? If'ala. Biziyadati al-hamzati wal-alifi wa taqdiri al-ra'i ma'a al-ibqami kama taqulu fi nahwi samara hamura samara ma'a biziyadati al-hamzati wal-alifi wa akhiru ahadi ar-ra'aini ma'a al-ibqami wa huwa fi al-madi ala wasni if'ala yahmaru yahmaru mudhar mudhariuhu ala wasni wasni yaf'ala yaf'alu yaf'alu ihtiraran liqalbil alifi al-zaidati ya'u bil qalbil alifi al-zaidati ya'an ya'an linkisari linkisari maqabla linkisari linkisari maqabla masdar masdaru ala wasni iftilalan wa yusamma hadha babul baba baba al-if'ilal al-if'ilal. Pelan-pelan bacanya Rusdi. Baik, nah, perhatikan. Al-babu sani babul if'ilal. Bab if'ilal. Qaidatuhu fi naqli ilai, kaidahnya dalam memindahkan dari fi'il sulasi mujarrad ke tiga huruf tambahan ini, ya, an tazida fi awwalihi al-hamzata, yaitu Anda menambahkan hamzah di awal. Ya, misalkan dia fa'ula, tambahin hamzah. Wa antazida al alif baina aini fi'lihi wa la mi fi'lihi. Ya, perhatikan, saya bikin rumusnya nih, tulis, perhatikan. Ini kan wazan fa'ula. Ya, kaidahnya apa? Tambah hamzah di awal. Kemudian tambahkan lam di antara ain dan lam fi'il. Ain fi'il ini. Lam fi'il ini tambahin lam lagi. Double kan? Nah. Ya. Wa antukarriru lam fi'lihi wa turghima. Antum tambahkan lam fi'il tapi antum idghamkan. double kasih tasdid diganti tasdid. Taqul fi misli if ala. Tambahin hamzah di sini tadi ya. If ya, if ala. Sudah kama taqulu nahu hamara menjadi ihmara. Kan hamara ya, perhatikan. Hamara. Ya. Lihat tambahin hamzah. Sudah tambahin hamzah. Kemudian ini berubah menjadi sukun. Ya fathah di ha, fa, fa'ala, fa'ula. Nah kemudian tambahin alif di setelah antara ain dan lam fi'il. Nah maka harakatnya berubah, tadi domah menjadi fathah. Baik, tambahin dua, tambahin lam fi'il satu lagi. Ya, if a'lala, tapi di idgham menjadi tasdid. Ihmara, karena dia fi'il madhi mabni alal fath. Ihmarah akan jadi ini seperti ini. Ya, berarti tambahannya berapa huruf? Satu, dua, tiga. Paling banyak tambahan tiga, nggak ada tambahan empat, nggak ada fiil subai, yang ada sudah sih. Berarti paling banyak maksimal berapa nambah? Tiga, Bang Apip. Nggak boleh empat. Jadi yang subur antum ntar. Hah? Paling banyak huruf tambahan tiga. Gak ada subai, sudah sih aja paling banyak tiga. Pak Aminnya. Nah. Padri, Masih Husin paham banget. Baik, mana tadi tuh? Hah? Ya. Taqulu. Ya, ma anda mengatakan mana sih? Bi ziyadatil hamzati wa alifi ahdi ra'aini ma al-gham fa huwa fi'lun madin ala wazni if'ala yahmaru mudari'uhu. Ini ya. Ala wazni yaf'alu ihmiraran. Nah, ihmiraran. Kok jadi ihmiraran itunya apa namanya? Masdarnya ya, kata beliau, yaitu kata beliau biqal bil alifi az-zaidah ya, yaitu dengan membalik alif zaidah menjadi ya. Ya, alif zaidah menjadi ya lin kisarihi, karena kasrahnya ma qablaha, karena kasrahnya sebelumnya. Ya, saya tulis lagi di sini, perhatikan lagi. Ya. Ini kan if'ala, masdarnya malah menjadi apa? Ya, if'ilalat. Bagaimana tuh berubah seperti itu masdarnya? Kata beliau dengan merubah alif zaidah. Alif zaidah, mana alif zaidahnya? Di sini. Ya, di sini nih. If'ala yang antara ain dan lam. Dirubah alifnya menjadi ya. Kenapa dirubah? Kata beliau, alifnya dirubah, ya dirubah menjadi ya lin kisari maqablah, karena kasrahnya sebelumnya. If i harokat paling kos apa huruf paling cocok dengan harokat kasrah sebelumnya adalah ya sukun, karena alifnya di sini sukun. Ya. Baik, kemudian ya maqablah. Nah ini dikembalikan lagi. Ya, maka menjadi if i lal, if i lal. Wisamma hadzal baba al istif'a. Eh mana bawahnya? Wisamma hadzal baba al if i lal hakada. Hah? Apa? Yang mana? Kalau ini bertambah gitu. Bertambah merah ya. Tambah istri. Waduh. Nah, kacau ini. Ya. Bertambah. Ya, bertambah. Misalkan tadi ya istakhdara, yastakh apa? ihmarra, ikhdarra, ya, maka berubah menjadi kalau tambah hijau, ikhdarra, tambah lebih hijau. Ihmarra, bertambah merah. Nah, bertambah merah. Ya. Ihmarra, bertambah merah. Bertambah biru berarti gimana? Izraqa. Nah, hakada, bertambah biru. Baik, ini jam 11, jam berapa tuh? 10. Ya, kita siap-siap kajian Ifadatul Mustafid. Subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila anta astaghfiruka.